Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqih 'alimna ta'wila faqih fiddin. Nas'aluka ya rabbana 'ilman nafi'an wa na'udzubika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Ukhsirna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati al-ulama' wal-awliya' wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Kita kemarin terakhir masalah apa? Membatalkan wudu sudah selesai, tuntas. Batalkan wudu. Kemudian ada yang belum apa? Membatalkan wudu. Masalah mahram, ayatnya bunyi ada 3 ayat mahram tadi dihadirkannya. Mahram sederhana dulu ya, kamu harus tahu mahram. Mahram itu adalah orang, kemarin ya, yang termasuk membatalkan wudu adalah diantaranya, sudah hafal semuanya 4 ya. Satu diantaranya adalah bersentuhan laki dengan perempuan dengan syarat-syaratnya. Di antaranya laki perempuan yang bukan mahramnya. Baik, laki-laki perempuan yang bukan mahram. Lalu mahram itu siapa? Yang tidak batal kalau saya bersentuhan dengannya. Ya. Sudah ada kalau ayatnya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Min al-radha'ati bikum lati dakhaltum bihinna fa'in lam takum dakhaltum bihinna falajunah dari ayat lagi anta cuma bain al-ukhtain. Wantajma bainal ukhtaini, gimana mukhtim ayatnya? Wantajma bainal ukhtaini, lanjutannya. Walatangkihu manaka wa abauku minan nisa ilama. Wan. Terus. Walatangkihu manaka ha kuminan nisa ilama. Qad salaf, itu masalah bil musuharah. Terus. Masalah. Itu ada 3 ayat mahram itu kalian hafal. Ya, jadi mahram itu ada 3. Yang pertama mahram karena nasab. Yang kedua mahram karena susuan. Yang ketiga adalah mahram karena pernikahan. Kalian harus paham di sini. Untuk jelentrehkan mahram nasab entengnya gampang. Kamu bayangkan dulu. Membuat segi empat. Gitu. Mahram nasab adalah nih, segi empat. Di kiri kananmu, kakak adikmu. Pokoknya ketemu bapak sama atau ibu sama. Atau bapak ibu sama. Seandainya bapakmu menikah, cerai, nikah, cerai. Sampai anaknya 1000. Ibu yang berbeda-beda. Semua adalah mahram dengan kamu. Yang penting ini satu pangkat denganmu, lurus saudaramu. Harus paham, saudara tiri itu bukan saudara seayah, seibu. Ada sebagian masyarakat kita ini kalau misalnya salah seorang anak mempunyai bapak. Bapaknya menikah lagi, kemudian punya anak. Itu dianggap saudara tiri, bukan. Itu saudara seayah. Bapaknya sama, Jadi masyarakat kita menganggap tiri itu begini. Bapakmu menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu membawa anak. Itu saudara tiri. Tapi kalau bapakmu menikah dengan seorang wanita, lalu punya anak dari bapakmu, itu saudara seayah. Mahram. Saudara tiri tidak mahram. Bapakmu boleh menikah dengan seorang wanita tersebut, ente nikah dengan anak wanita tersebut, bareng satu kuade. Tidak mana? Jadi beda, harus paham betul nih. Kadang-kadang kita paham saudara tiri. Kalau saya tanya orang Indonesia, saudara tiri sudah hati-hati apa dulu? Jadi ini satu, yang pertama, satu jajar denganmu. Saudaramu, adikmu, kakakmu, adikmu, kakakmu, adikmu, seberapapun banyaknya. Baik seayah atau seibu sama. Kemudian ke atas. Ke atas sampai Nabi Adam. Kalau ente ketemu Nabi Adam, enggak batal wudu. Mbahmu itu. Ente yang laki-laki ketemu Siti Hawa, mbahmu. Pokoknya ke atas, nyambung. Biarpun lika-liku. Nah, perempuan lah lagi. Pokoknya nyambung ke atas. Dari mbah perempuanmu punya bapak sama. Dari mbah laki-lakimu punya bapak sama. Pokoknya ke atas. Sampai Nabi Adam. Paham enggak? Dapat satu, dua, ketiga. Turun ke bawah. Sampai hari kiamat. Kamu awet muda. Umur 500 tahun. Ketemu anak gadis di tahun ke 2500. Setelah direntet, nasabnya nyambung kepada kamu. Ke atas. Gak boleh nikah. Mahrum. Ke bawah. Sampai hari kiamat. Satu, dua, tiga. Tiganya jelas ya. Baru yang keempat. Ada di mana? Yang keempat adalah orang yang sepangkat dengan bapakmu. Sepangkat dengan bapakmu. Termasuk ke atas kakek. Sepangkat dengan bapakmu. Jelas? Paman. Kalau kamu bibi. Jadi kamu dengan bibimu tidak batal wudu. Tidak boleh menikah. Dapat berapa? Dapat empat. Yang kelima adalah anak dari orang yang sepadan denganmu. Anak dari orang yang sepadan denganmu. Siapa? Hah? Keponakan. Jadi keponakanmu adalah tidak batal denganmu. Habis, selesai. Khurriman alaikum ummaha tukum ke atas. Wabana tukum ke bawah. Yang diajak ngomong laki-laki itu. Ummahatukum, ibumu, biarpun melalui sapa sampai atas. Wabanatukum, wakhwatikum, terus? Wa'ammatukum. Sepadan dengan apa? Wabanatul ukh. Ya, paham tidak? Wabanatul ukh, terus? Hah? Wabanatul akhi, sama. Banatul ukhti, banatul akhi, satu padan. Terus? Wa ummahatu ummahatu nisaikum. Nah, ini bab lain. Empat ya, ketemu empat ya. Ke atas. Khairakum ummahatukum wa banatukum. Nah, saudara ya. Hah? Wa banatu ukhti banatu. Wa ammatukum dulu ya. Paman. Saya ulang lagi sudah. Sudah ayatnya ntar dulu. Sepadan naik turun. Sepadan dengan bapak kita, anak yang sepadan dengan kita. Itu mahram semuanya lima. Baru setelah itu, masalah susuan. Lah susuan sama. Masalah susuan. Saudara sesusuan. Ada pertanyaan kecil penting. Siapakah yang punya susu? Yang punya susu adalah suami yang menjadikan sebab air keluar susunya. Kalian bisa bedakan sedikit, ini penting. Kadang di sini ada sedikit bingung. Jadi misalnya, seorang suami istri menikah, punya anak, Gara-gara punya anak, punya air susu dari pernikahan yang halal. Punya air susu. Maka, kalau ada seorang anak kecil nyusu kepada wanita tersebut, maka ini anak susuannya, suaminya. Biarpun sudah cerai. Karena, ada cerai, makanya yang punya susu gitu loh maksudnya. Yang punya susu itu yang menjadi sebab keluarnya sudah cerai tetap. Atau sebaliknya, seorang wanita, seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Setelah hamil melahirkan, selesai iddahnya, pisah kan? Keluar susu. Karena selesai iddah, menikahlah dengan laki-laki lain. Ayo. Menikah dengan laki-laki lain. Kemudian ada anak yang nyusui ibu tersebut. Ayo, menjadi anak susuannya yang mana? Yang pertama, yang punya susu. Sedikit paham ya. Jadi yang punya susu. Selesai. Baik. Masalah susuan sama aturannya seperti nasab. Kalau kamu nyusu dengan seorang, misalnya, kamu nyusu dengan seorang ibu, maka suaminya atau yang punya susu adalah seperti bapakmu. Tidak boleh kamu menikah. Semua anaknya seperti saudaramu. Baik anak sesungguhnya atau anak susuan. Seorang ibu karena susunya lancar, dia nyusui 1000 anak, 1000 saudara sesusuan. Biarpun anaknya macam-macam, anaknya Pak Sana, Pak Sani, semua saudara sesusuan. Sama. Sampai ke atas juga. Mbahnya adalah persis aturannya seperti hanya satu tok. Tidak mewarisi, itu saja. Well, tidak mewarisi. Tidak boleh menikah, saling menikah, iya. Tidak batal wudu, iya. Cuman beda, apa? Urusan mewarisi tidak ada di situ. Makanya gak perlu dibahas panjang lebar. Maka dari itu kalian harus hati-hati urusan di saat kau menyusui. Bagaimana syarat sambungnya anak susu itu? Ada dua. Satu, bayi belum melewati umur 2 tahun. Bayi belum melewati 2 tahun. Kedua, lima kali susuan. Yang dimaksud lima kali susuan adalah seorang bayi itu melepas dari air susunya sukarela dari dirinya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa belum dianggap. Jadi seorang bayi nyusui, setelah nyusui dia ngelepas sendiri, itu dihitung satu. Nyusui lagi, ngelepas sendiri, dihitung dua. Nyusu lagi, ngelepas sendiri, dihitung tiga. Kalau dipaksa enggak di. Lima kali susuan menurut jumhur madzhab Imam Syafi'i. Maka dari itu, kalau ada yang di antara kalian kok menemukan anak kecil nyusu, harus dicatat. Termasuk di ada tambahannya, syarat yang ketiga tambahannya. Susu dikeluarkan dalam keadaan sang ibu hidup. Yang penting waktu mengeluarkannya hidup. Tidak penting waktu minumkannya kapan. Enggak? Misalnya ada seorang ibu baru diambil susunya. Setelah minum susunya dapat satu botol, mati. Lanjutkan dipakai oleh orang cuci anak. Tetap nyambung anaknya. Biarpun tidak harus dengan langsung susian. Biarpun dengan botol. Maka nanti dalam pembahasan fikih baru namanya ada bank susu. Di barat sana bank susu itu sangat bernilai. Karena mereka ngerti susu ASI itu luar biasa. Tidak bisa mengalahkan susu-susu produk-produk ini. Orang-orang kafir itu sangat peduli urusan ini. Orang kita saja kadang-kadang malas nyusui anaknya. Padahal nyusu air susu itu adalah punya banyak hal yang tidak ditemui dalam susu-susu. Itu biarpun bidan yang memberi promosi itu bidannya bohong tuh. Ini mau bisa mewakili susu ibu, gak bohong. Gak ada yang bisa menyamai susu ibu. Hah? Selesai ya? Itu baru mahram. Susuan. Kemudian setelah itu musoharoh yang ketiga. Karena pernikahan. mertuamu ke atas. Satu, mertuamu ke atas. Kalau menantumu tidak boleh ke bawah, enggak ada ke bawah. Menantumu tok. Coba kalau menantumu menikah lagi punya anak, enggak nyambung dengan kamu, anaknya menantumu. Kamu punya menantu laki-laki, tak tanya dia menikah lagi, misalnya dia punya anak enggak nyambung. Jadi menantumu tok sampai di situ. Tapi ke mertua sampai mbah mertuamu mahram. Enggak boleh kau menikah dengan mbah mertuamu. Kala menantumu, menantumu. Yang kedua, yang ketiga, anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Ya. Paham anak tiri? Anak tiri siapa tadi? Bawaan. Bawaan. Kamu menikah dengan seorang wanita, dia punya anak 10. Ya, ente siapa itu? Menikah dengan janda punya anak 12. Berarti itu anak tiri mahram ente semuanya dengan, ya. Ayah Irfan. 12. 12. Ya, saat ya. Sama, kalau kamu menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki sudah punya anak, namanya anak ti, bukan anakmu, tapi anak tiri anak suamimu, maka kamu dengan anak tersebut mahram, tidak boleh menikah selamanya. Sering dia pertanyakan waktu itu ada salah satu majalah dalwa. Pertanyaannya adalah sederhana. Pembahasannya belum dia bahas tapi di sini. Kalau ada seorang anak laki-laki menikah dengan seorang anak perempuan, dan nanti kalau mau tambah pusing. Dalam Al-Qur'an ya. Wa rubaibukum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah. Baik. Robah anak tiri robaib itu semuanya ada di situ nak. Jadi kalau kamu baca semuanya ada di dalam Al-Qur'an tadi. Robaib anak tiri. Jadi kalau kita punya anak tiri dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau anak tiri itu anak tiri dari ibu yang sudah digauli. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan kok belum digauli, maka boleh menikah dengan anaknya. Hanya nikah tok batal. Baru nikah dengan anaknya. Kalau belum nikah, syaratnya untuk ini saja digauli. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Baik digauli atau tidak digauli, maka dia adalah istrinya. Maka dengan anaknya laki-laki tersebut, ibu. Ibu apa? Ibu tiri. Tidak paham ya? Hah? Ibu tiri apa yang benar? Ibu tiri. Kamu seorang laki-laki, contoh saja. Punya seorang bapak. Menikah dengan seorang perempuan. Maka kamu dengan perempuan tersebut namanya apa? Ibu tiri. Kamu anak tiri. Baik. Baik sudah digauli atau belum digauli. Kemudian dicerai, ini pertanyaan di Bashirah dulu waktu masalah. Kemudian dicerai, belum dikauli. Rupanya dulu nikahnya nikah mahram saja, biar masuk rumahnya gampang nikahi. Sehingga masih kecil, masuk sebuah keluarga ada seorang ustad kiai masuk ke rumahnya keluarga baik, agar mudah keluar masuk. Anakmu berapa? 7 tahun sudah nikahkan dengan saya untuk mahram saja. Setelah nikah dicerai, rupanya anak saya sebagai ustad tertarik. Ini gimana nih? Gak boleh karena apa? Janda ayah ayahnya. Ini kenyataan, ini kejadian juga sampai diangkat di majalah Basyirah waktu itu. Baik, gambarannya seperti itu. Sudahlah. Ada tiga ya, mertuamu, menantumu, anak tirimu atau bapak ti, anak tiri. Anak tiri. Paham enggak? Selesai. Apa lagi? Baru nanti ada mahram yang tidak selamanya. Mahram yang tidak mu'abbad tetap batal wudu. Ada mahram yang tidak selamanya, mahram mu'akkad. Tambahan ini, enggak masuk bab wudu ini. Cuman harus tahu sekalian, mahram itu ada mahram yang sementara. Kalau ini tadi mahram mu'abbad selamanya, sampai mati ya enggak boleh, sudah. Enggak boleh menikah. Mahram selanjutnya adalah mahram yang tidak selamanya. Ipar. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikahi adiknya, adik perempuan. Wa anta jama'a bainal ukhtaini, enggak boleh mengumpulkan kakak adik. Wa anta jama'u, anta jama'u. Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Enggak boleh mengumpulkan kakak adik. Tapi muakkad sementara. Kenapa? Bagaimana sementara? Kalau ternyata istri yang mati, meninggal, boleh ganti adiknya atau kakaknya. Paham enggak? Sama dengan bibi juga begitu. Tidak boleh mengumpulkan kita seorang anak dengan bibinya. Dan tidak sah pernikahannya, jatuh zina. Masa hati-hati ya. Sederhananya, kalian renungi mahram ini, kalian perlu hafal. Nah, ini sepele, tapi ini penting di masyarakat. Sehingga kamu tahu siapa yang boleh bersentuhan tangan, lalu tidak batal, siapa yang boleh bersalaman, siapa yang boleh berduaan kamu dengannya, siapa yang boleh membuka auratmu, membuka rambutmu. Di depan mahram semuanya kalian boleh buka rambut kalian. Ayo, jelas-jelas ya. Selesai. Sudah kita tinggalkan bab ini. Ini selesai bab wudu. Ada yang selesai. Apa lagi yang kurang? Ada yang kurang, Pak? Ingat-ingat. Cukup ya. Sekarang masuk bab tayammum. Tayammum. Wajib mandi besar sudah ada belum? Mandi besar. Yang menjadikan orang mandi besar. Hah? Oh, haddut ta'asur pertanyaan kemarin ya. Ya, dalam mencuci ya. Haddut ta'asur sama haddut ta'adzur. Jadi di saat kamu mencuci najis, kok enggak bisa bersih, bagaimana? Sifat najis ada tiga. Sifat najis ada tiga. Pertama bau, rasa, yang kedua rasa, tiga warna. Bau, rasa, dan warna. Sifat berat adalah rasa. Rasa itu termasuk sifat berat. Sifat berat adalah rasa, satu rasa. Kedua, sifat berat adalah gabungan antara warna dan bau. Gabungan antara warna dengan bau. Kalau sudah warna dan bau ada, itu berat sifatnya. Yang ketiga, sifat yang ringan adalah warna saja atau bau saja. Bau itu sifat ringan. Sifat bau saja atau warna saja itu ringan. Baik, haddut ta'adzur baru nanti. Jika kita membersihkan najis lalu hingga susah untuk dihilangkan, diulang-ulang untuk dibasuh, tetap saja terlihat sifatnya, maka perlu dilihat sifat yang tertinggal. Jika sifat berat seperti rasa atau bau dan warna, yang tertinggal, jika rasanya yang tertinggal atau bau dan warna, kemudian kita bersihkan, berulang-ulang kita bersihkan, maka tidak dimaafkan. Kecuali harus sampai bersih. Maka harus dibersihkan sampai bersih. Maka harus disucikan sampai bersih. Dan jika tidak bisa bersih, tidak akan dimaafkan kecuali sampai batas ta'adzur, yaitu putus asa untuk membersihkannya. Dalam bayangan kita harus dipotong. Sudah ditulis pokoknya, keterangannya begini, nak. Kalau kamu rasakan bau, anggap saja kamu jilat, baunya asin, sebuah najis. Atau warna sama bau, warnanya kuning, baunya bau, anggap saja. Kamu cuci baju, kamu sabun enggak bisa, terus disabun lagi enggak bisa. Sabun lagi mas, terus sampai putus asa. Aduh, enggak bisa ini. Warnanya tetap enggak hilang. Baunya tetap enggak hilang. Terus gimana caranya ini? Sudah enggak bisa deh. Bisanya satu-satunya dipotong. Tapi bukan harus dipotong. Nah, ta'adzur, bisanya harus dipotong. Artinya apa? Sudah mentok, kamu putus asa, enggak bisa bersih, maka baru dimaafkan. Sampai kapan itu? Sampai kayak mau dipotong. Bukan harus dipotong. Ini perlu ta'amul sedikit. Bukan harus dipotong. Artinya ada jenis najis. Cuma ini jarang terjadi. Ini mungkin ini. Makanya kalau baju putih ini kena empup. Empup lama nempel. Akhirnya warnanya kan nempel kan. Kemudian kita cuci. Sudah kita pakai sabun dan sebagainya. Warna masih ada. Dan bau masih ada. Ada barunya. Tetap harus dicuci lagi. Sampai kapan? Sampai kamu putus asa. Aduh, dicuci lagi, cuci kali, tetap gak hilang. Ya sudahlah, kayaknya sudah gak bisa lagi ini. Terus gimana ceritanya? Baru bisa hilang kalau dipotong, tapi jangan dipotong. Maksudnya kalau sudah putus asa, baru dimaafkan. Gak bisa lagi, gak bisa. Sudah, cepet saya, sudah dimaafkan. Karena ada dua sifat. Menjadi sifat kuat. Apa tadi? Warna sama bau. Tapi kalau hanya warna saja, coba, kalau empuk singgah di bajumu yang putih, 2 hari, 3 hari kan nempel jadinya. Kamu bersihkan, bersih. Sudah bau wangi, sabun. Tinggal dibersihin lagi, sudah. Biarpun ada warnanya, dimaafkan. Karena hanya ada satu sifat. Kalau 2 sifat, harus bersih sampai putus asa. Baik, sampai putus asa. Baik, ada pun ta'asur. Ta'asur itu adalah jika sifat yang tersisa adalah sifat ringan. Ta'asur adalah sifat yang tersisa adalah sifat ringan, yaitu yang tersisa baunya saja atau warnanya saja. Kalau bau dan warna, hendaknya cukup kita cuci sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah tidak hilang, biarkan. Cuci sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak hilang, biarkan, dimaafkan. Sebab kalau sudah dicuci 3 kali, berarti susah ta'asur. Ini tadi, ada warna hitam bekas empuk, atau sudah dibersihkan bekas darah, dibersihkan sekali, sabun, kasih 2 kali, 3 kali, baunya enggak ada. Hanya ada apa? Warna, satu sifat ringan kan? Enggak usah repot-repot. Nah, berarti dimaafkan. Tapi kalau masih 2 sifat, enggak boleh. Harus sampai bersusah payah. Baik, cukup insyaAllah. Babu tayamum. Buya praktiskan ya tayamum nak, kalian konsentrasi, ringkas saja. Jadi masalah mahram, murojaah nanti. Tayamum adalah pengganti wudu. Di saat bisa wudu, enggak boleh bertayamum. Bukan kayak istinja, ingat ya. Bukan seperti istinja. Kalau istinja biarpun ada air melimpah, bisa dengan air tetap boleh istinja dengan batu. Ini banyak salah orang di sini. Kalau tayamum, selagi bisa wudu, tidak boleh. Bukan ada air, tidak ngomong air. Buya ngomong, kalau masih bisa wudu, bukan kalau ada air ya. Ingat. Kalau masih bisa wudu, tidak boleh tayamum. Kalau masih bisa wudu, bukan kalau ada air ya. Buya tidak ngomong kalau ada air. Selagi masih bisa wudu, tidak boleh bertayamum. Sebab tayamum itu, apa sih yang menjadikan kamu boleh tayamum? Kan gitu. Saya pengen tayamum nih, ya boleh. Sebab tayamum itu ada satu tok, sudah biar ringkes, gak usah pulih. Sebabnya tayamum itu adalah tidak adanya air. Karena air tidak ada, maka kamu boleh bertayamum. Tidak ada air, ada dua. Tidak ada air secara sesungguhnya, paceklik, kering semuanya. Ini berarti tidak ada air secara sesungguhnya. Yang kedua, ada air tapi seperti tidak ada air. Coba. Ada air seperti tidak ada air. Contohnya, kamu sakit. Kamu berbaring di atas taman indah. Ada gemericik air, ada kolamnya. Ya. Ada sungai mengalir. Cuman kata dokter, kamu tidak boleh nyentuh air. Berarti air ada seperti tidak ada, karena kamu tidak boleh pakai. Atau kamu di rumah mau wudu, kamar mandimu di luar, gak ada air dalam rumah. Ada air di luar, tapi dijaga sama harimau turun dari gunung. Coba, kamu bisa wudu enggak? Air ada tapi seperti tidak ada. Atau dijaga oleh orang pembunuh. Air ada, seperti tidak ada. Maka ada dua. Ya, tapi kalau dikembalikan semuanya sebabnya karena tidak adanya air. Ada tidak air secara sesungguhnya, namanya fuqdan hissi. Ada air ada, tapi seperti tidak ada, namanya fuqdan maknawi. Makanya nanti cara membatalkannya juga beda. Hanya sebagian kitab fikih disatukan. Seolah-olah sebab tayamum hanya satu saja. Yaitu hanya satu, cabang satu tadi. Fuqdan hissi saja. Sehingga kalau kita lihat, perhatikan kitab fikih, selalu menyebut membatalkan tayamum jenis ini. Tidak pernah menyebut membatalkan tayamum jenis yang kedua. Ada? Coba. Lihat kitab fikih semuanya gitu. Padahal perlu dibahas ini. Makanya di sini punya bedakan. Makanya yang membatalkan yang pertama ada. Cara membatalkan yang apa? Sebab batalnya tayamum yang pertama ada. Sebab batal tayamum yang kedua ada sendiri. Yang jelas tahu ya? Jadi kalau kamu ada air satu gudang sekalipun, akan tapi ternyata dijaga oleh harimau, atau kamu sakit, sakit boleh tayamum. Sakit yang memberatkan untuk bertayamum. Untuk wudu. Sakit kamu tidak bisa wudu. Kalau wudu, kedingin, menggigil, kedinginan. Boleh nak ya? Kalau wudu, tambah parah penyakitmu. Kalau wudu, tidak sembuh-sembuh penyakitmu. Jadi kita pertama khud dan hissi dulu ya. Bagaimana yang disebut air tidak ada secara sesungguhnya? Harus ada batasannya dong. Batasannya kapan? Di sini gak ada air nih. Wah, di pondok gak ada air, tayamum. Air macet. Kosong semuanya. Apakah boleh kita tayamum di sini? Kan harus ada aturan. Seberapa jauh? Di Sendang tapi ada air, gimana? Dijawab sama ustaz nih, oh kalau di Sendang ada air, maka boleh, tak boleh, harus ke Sendang. Jawabannya begitu, tok. Rupanya satu ngomong, Sendang habis, adanya di sumber, gimana sih? Ayo, pusing lagi. Oh, adanya di Jawa Tengah. Ayo. Ada air, gak pernah habis di dunia ini air. Di sumber, di Sendang tidak ada, tapi di Jawa Tengah ada. Karena ada dikasih batasan. Mabuk nanti. Kapan kita anggap bahwasanya air benar-benar tidak ada? Fuqdan hissi. Maka, dikatakan fuqdan hissi adalah kamu harus mengerti jarak. Yang pertama adalah, kamu harus mencari air dulu, baru kamu katakan tidak ada air. Kamu harus mencari, di yang pertama adalah, haddul ghaus. Haddul ghaus itu adalah jarak 300 meteran. Sepanjang 300 meter. Wajib mencari. Jadi kalau kamu di padang pasir, tiba-tiba pengen wudu, pengen tayamum, padang pasir gak ada air. Gak boleh langsung tayamum, gak. Harus kamu cari sekitar 300-an meter ke sana, 300 meter ke sini. Ada? Baik kamu menduga ada air atau tidak ada air. Wajib mencarinya. Jadi kita turun di tengah padang pasir, nyuruh satu anak. Kamu ke sana. 300 meter. Kalau haddul ghautsu, ghautsu artinya apa sih? Ghautsu orang minta tolong. Jadi gambarannya begini, kalau ada anak yang kamu suruh ke sana, kemudian dia jerit, gak ada. Sudah gak begitu kedengaran. Itu sudah selesai. Batas haddul ghautsnya. Istilah Arabnya haddul ghauts. Maka bisa perkirakan 300 meter saja. Jadi kalau tiba-tiba ada harimau, masih kedengaran kalau minta tolong. Lebih jauh dari itu gak wajib mencarinya. Makanya di sini kok tiba-tiba gak ada air. Na'udzubillah ya. Gak ada air, gak boleh langsung tayamum. Karena fungsi najis harus mencari di mana? Sekitar 300. Baik kita menduga ada air, enggak, pokoknya harus ada yang jalan. Satu dulu sana, itu Sultan, sana, itu si Ali ke sana, itu ke sini, muter. Enggak ada? Enggak ada. Baru yang kedua, apakah kita harus mencari lebih dari itu? Baru setelah haddul ghaut masuk namanya haddul ghurb. Kamu wajib mencari lebih jauh dari itu jika, nah ini, jika kamu menduga kuat adanya air, satu, atau yakin adanya air. Sampai berapa kilo? Biar mudah menghafal, dari 300 menjadi 3 kilo. Biar gampang hafalanmu. Jadi, sepanjang 3 kilo, dari sini sumber, anggap saja sumber 3 kilo, kamu baru wajib mencari jika kamu menduga di sana ada air, ada berita. Atau yakin ada air, ada sumber di situ loh, di pemantaran situ ada sumber mata air. Selagi yakin ada air, enggak boleh tong tayamum di sini. Baik. Salah. Selesai? Sampai berapa? 300 3 kilo. Selebihnya namanya haddul bu'd. Lebih dari 3 kilo biarpun ada banjir di sana, kamu enggak wajib mencari di sana. Ngerti enggak? Makanya ternyata batasnya sampai berapa? 3 kilo saja. Oh, di Pleret ada hujan deras, tapi di sini kering keronta. Di sini enggak ada air, bersih enggak ada air, enggak ada mata air, enggak ada sungai, mati semuanya, keran mati semuanya, gimana ini? Cari 300 meter. 300 meter enggak ada. Tidak harus semuanya mencari, satu saja mewakili. Keliling sampai Wanasaba terus ke sana, 3 kilo. Sampai mana sih sana? Mana itu sana? Gebang, enggak ada. Sampai jembatan merah sana, enggak ada. Sudah enggak ada semuanya, sebatas 3 kilo. Kalau sudah tidak ada, maka boleh bertanya, biarpun di Pleret sana ada banjir. Wah, ada banjir di sana. Bahkan mungkin di situ ada mata air. Jadi kalian harus tahu batasan ini, nak ya. Mudah menghafalnya ya. Wajib mencari dalam keadaan menduga atau tidak, harus mau tidak mau mencari di batasan berapa? Haddul ghaut 300-an meter. Lebih dari 300 meter kamu tidak wajib mencari kecuali kamu menduga. Kalau sudah yakin gak ada air ya gak usah dicari. Wah, kemarin sudah dicari sama ini habis semuanya. Antara ini wilayah kita gak ada air semuanya. Sudah kalau sudah ada air. Tapi kalau tiba-tiba ada dugaan dalam dirimu, oh, ada burung turun di sana. Atau ada orang datang 10 orang wajahnya basah. Oh, jangan-jangan kena air. Ada dugaan lagi, beda. Jadi ingat, kalau haddul ghaut yang pendek tadi 300 itu sampai 300 kita wajib mencari, baik kita menduga ada air atau tidak ada air. Wajib mencari dulu. Baru setelah itu antara 300 ke 3 kilo kita baru mencari bagaimana kalau kita menduga kuat sama yakin adanya dugaan lemah enggak wajib. Kayaknya ada air, oh enggak usah wajib. Selesai ya. Fokusan hasi, pahamnya. Cuman istilah Arabnya Buya hadirkan karena di kitab fikih disebut. Kalau nanti masalah mil, satu mil setengah itu adalah. Kita tidak bisa pakai mil-milan. Nanti baru kalau kamu baca kitab fikih, satu mil setengah. 1 mil setengah hadul qurb, 1 mil setengah 1 mil 1,8, kurang lebihnya 3 kiloan lah. Baik. Selesai ya untuk mengetahui. Baru saat itu kamu boleh tayamum. Jadi harus ada gambaran semacam ini. Selesai. Kemudian setelah itu kamu harus tahu kalau fukdan maknawi, adapun fukdan maknawi adalah air ada tapi seperti tidak ada. Karena kita tidak bisa menggunakannya mungkin karena sakit. Atau karena air tersebut. Atau karena kita terhalang antara kita dengan air oleh binatang buas. Kalau kita fikih lama itu selalu contohnya binatang buas. Karena mungkin dulu ada harimau sering keliaran. Kalau kitab sekarang mana ada binatang buas? Orang jahat deh. Kamu wanita terhormat, kamar mandimu di luar. Mau sholat subuh. Sementara tiba-tiba pagi-pagi ini kamu lihat ada anak mabuk di situ. Dan dia biasa menggoda, ngerusak perempuan, ganggu perempuan. Ya? Sementara kamar mandimu di situ, dia nongkrong di samping kamar mandi. Fuktanya fuktan apa itu? Fuktan maknawi. Air ada tapi seperti tidak sakit. Sakit juga begitu, ada tapi seperti tidak ada. Selesai. Tayamum ringan. Ini harus, ini yang jarang dihafal oleh orang-orang. Masalah hadul ghauts, hadul qurb, sama hadul bu'ud. Cuman punya rubah menjadi meter saja biar mudah. Dan mudah menghafalnya tiga. Namanya juga perkiraan, enggak pasti. Intinya adalah kalau temanmu jerit enggak kedengaran suruh balik. Enggak dengar. Balik. Itu. Kalau pakai HP gimana? HP yang ada ujungnya nanti. Teriakan. Dan itu pun diperkirakan tempat yang datar. Kalau tempat datar itu biasanya kita teriak berapa? 300 meter, betul. Sebab dari ujung jalan itu ke Pondok Putri itu adalah 195. Akhir rumahnya Bauti itu 192. Kalau sampai sungai itu adalah kurang lebihnya adalah 200 berapa gitu. Itu masih kedengaran. Oh, masih kedengaran dalam keadaan datar. Ya kurang lebihnya 300 lah, ya. Kemudian yang harus kita ketahui fardu atau kewajiban dalam bertayamum. Kewajiban dalam bertayamum nah ya. Jadi Buya berharap kalau menjelaskan ke orang awam dengan bahasa lokal saja, enggak usah pakai bahasa-bahasa pelik. Buya hadirkan hadul ghauts, hadul qurb tadi itu hanya untuk karena kamu kan bersentuhan dengan kitab fikih. Untuk menggampangkan orang ya seperti itu aja. Yang pertama mengambil debu dua kali. Mengambil debu dua kali pukulan. Mengambil debu dua kali pukulan. Harus dua kali. Satu buat wajah. Satu buat tangan. Lebih boleh. Kalau kurang tidak sah. Misalnya begini. Wudu. Ini buka satu. Giliran tangan. Kurang. Ini lagi. Kurang misalnya. Misalnya baru begini lepas. Lepas kan sudah habis. Mustakmal nanti. Ini ada lagi. Karena sudah dipakai. Nanti ada debu mustakmal itu bukan yang di sini. Harus tahu juga. Ingat. Mumpung Buya ingat. Debu mustakmal itu bukan yang di sini. Misalnya, kalau kamu punya debu di sini, debu sedikit, sudah dipakai untuk tayamum. Begini. Yang mustakmal adalah ini loh yang jatuh, yang rontok di sini. Yang sudah ini, sisa-sisa debu yang sudah dipakai. Sisanya adalah mustakmal, karena sudah dipakai. Kalau di sini, tidak. Biarpun dipakai oleh 1000 orang, tetap boleh. Ini adalah banyak, ustaz-ustaz ngantuk, mustakmal. Ngajarin belajarnya ngantuk. Ini bukan mustakmal ini. Jadi tidak harus satu cangkul debu tidak. Cukup seujung sendok. Seujung sendok kamu berikan di sini. Selesai. Kamu ratain begini. Pertama adalah dua kali pukulan harus. Yang kedua adalah niat. Sudahlah niat aku niat tayamum karena Allah selesai. Jangan ajar orang awam dengan repot-repot. Sempurna niat adalah nawaitu tayamum wal istibah hati sholat. Aku niat tayamum untuk diperkenankan untuk sholat. Sudah niatnya boleh. Dengan bahasanya aku niat tayamum karena Allah sudah selesai. Tayamum ya untuk sholat, semua orang tahu. Orang awam jangan dipersulit urusan niat. Saya niat tayamum karena Allah sudah. Niatnya gimana? Sudahlah ibu, saya niat tayamum karena Allah. Niat tayamum karena Allah. Mengusap wajah. Semua bagian wajah. Mengusap kedua tangan. Biasanya caranya, terserah caranya gimana saja boleh kok. Begini, gini-gini, asalkan ini belum lepas. Asalkan ini belum lepas, jadi diratain begini. Kalau lepas, mustakmal jadinya. Karena sudah dipakai. Jadi begini, ini boleh. Cuman biasanya begini rapi. Separuh, telapak tangan dibagi dua. Ini, separuh buat bawah, separuh buat atas. Ini. Separuh buat bawah, separuh buat atas. Cuman kadang orang repot, gak paham, sudahlah. Sebisamu saja, yang penting begini. Sudah, kalau sudah nempel, jangan ditarik lagi. Kalau dilepas, mustahil karena sudah dipakai. Ini bagian dipakai, ini separuhnya belum dipakai. Ini sudah. Kalau ini, kalau sudah begini jangan dilepas. Jangan dilepas. Ya, dilepas kalau begini terus sampai menurutmu rata. Ini jangan diusap karena ini untuk mengusap sebelahnya, ya kan? Ini jangan diusap. Baru sebelahnya sini. Ada selesai tertib, harus sesuai dengan urutan tertib. Baik, punya tambah lagi sekarang. Nanti murojaah habis ini agak lama murojaahnya. Kalian hafal semuanya mahram, ayat mahramnya dihafal semuanya. Yang membatalkan tayamum ada dua. Yang membatalkan tayamum enggak? Dilihat dulu tayamum yang mana ini? Tayamum sebab hissi atau sebab makna? Oh iya, ada dua kan? Ini cara membatalkannya juga beda, nak. Kalau sebab hissi tadi, di saat air tidak ada secara sesungguhnya, bukan karena kamu sakit. Jadi karena paceklik tidak ada air, maka kamu bertayamum. Maka bagaimana membatalkannya? Yang membatalkan tayamum karena tidak ada air secara sesungguhnya, ini yang pertama. Yang pertama, yang membatalkan tayamum karena air tidak ada secara sesungguhnya adalah satu, semua yang membatalkan wudu dua, murtad. Wudu tidak batal karena murtad. Tayamum saja batal karena murtad. Orang murtad, na'udzubillah, ini hampir tidak pernah ada ini. Orang baru bertayamum, keluar dari iman, batal tayamumnya. Yang ketiga, adalah, ada hubungannya dengan haddul ghauth sama haddul kurub. Karena harus paham. Yang ketiga adalah, ada dua. Yang ketiga, cabang dua. Menduga kuat atau yakin tidak, bukan yakin, bukan menduga, bukan. yakin adanya air di haddul ghauth dan haddul kurb. B, harus itu ada batasan. Oh, yakin adanya air di mana ada air, kan harus ditanya gitu kan, sesuai dengan ilmu yang tadi. Paham enggak, nak? Ya, kalau ada air, oh yakin ada air. Hujan deras di mana? Di Pleret 6 kilo. Ya enggak ada pengaruhnya. Yakin ada air di mana? Haddul ghurub. Yang kedua, B-nya menduga ada air di haddul ghauts. Dengan catatan tidak boleh masuk bab was-was. Perkiraan kayak ada air, kayak ada air, kayak ada air, enggak jaga karuan. Tentunya ada tanda-tanda, misalnya apa? Oh, ada sapi naik, kok basah, ada orang. Hadul ghaus. Jadi hadul ghaus, ini kita sudah tayamum, misalnya sudah tayamum. Tadi kita mencari enggak ada setelah tayamum. Tak taunya, ente baru tayamum begitu, ada teman ente, basah rambutnya. Ya kan? Loh. Ya kan? Kemudian dia ngomong, ada air di situ. Belum yakin, karena kamu yang ngasih kabar satu orang kan? Ada air. Biarpun nanti kesimpulannya adalah kembali kepada yakin. Kalau ternyata kesimpulannya, nanti kesimpulannya, nanti biar kasih kesimpulannya. Kalau ternyata air tidak ada, tidak akan membatalkanmu. Kalau ternyata air ada, baru batal. Kembali kepada yakin semuanya. Makanya yang pertama yakin. Kedua ini adalah kamu dituntut. Kalau memang ada tanda-tanda, oh, kamu di dekat hadul ghaus tidak repot. Oh ada air, tinggal tanya saya. Ada, ya sudah. Kalau dia bilang ada, kamu harus berwudu. Ya. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah apa tadi? Semua yang membatalkan wudu. Kedua murtad. Yang kedua adalah yakin adanya air. Mungkin satu saja begitu biar mudah. Yakin adanya air di hadul ghaus sama hadul gurub. Sudah. Mungkin mudah begitu. Gak usah ini tambah nanti. Sebab itu para ulama bahas itu adalah banyak. Yakin adanya air di hadul gurub sama hadul ghaus. Yang keempat adalah. Ya, yang ketiga. Sudah ya, cukup. Itu saja. Paham tak? Selesai. Berbeda dengan yang kedua. Al-fugdan makna air ada tapi seperti tidak ada air. Air ada seperti tidak ada air. Yang membatalkannya satu. Ada tiga. Yang membatalkan wudu sama. Dua murtad. Dua murtad. Dua murtad. Yang ketiga, hilangnya sebab dong. Sebabnya apa tadi? Sebabnya sakit, hilangnya sah. Sebabnya harimau, hilangnya? Nah gitu, hilangnya sah. Bukan dengan adanya air, hilangnya sebab. Untuk bermudah saja ya. Baik itu dulu, setelah ini apa kira-kira nanti? Ini ada bab sholat. Kita ini belum bab haid. Hah? Ada besar ya, ada berapa? Ada lima? Ada itu, boleh itu nanti. Ini penting masalah aurat. Boleh ini, sholat aja nanti praktis. Haidnya kapan haidnya? Sekarang di murojaah dulu. Setelah murojaah ya kan? Lihat, murojaah dulu. Di murojaah diafal mulai dari tadi. Apa tadi? Mahrom, mahrom inti fahami renungi, mahrom, tayamum, hafalkan hadul khus dan seterusnya. Ini adalah fikih-fikih ringan yang kalian butuhkan, ya. Kemudian ada satu lagi masalah jika ada air dijual. Ini kemudahan. Kalau ada air dijual, air tidak ada, kita cari di sini hadul khus tidak ada, hadul kurub juga yakin tidak ada. Tak tanya orang air. Air. Apakah kita wajib membeli? Wajib membeli dua catatan. Satu, mempunyai uang lebih dari kebutuhan pokok. Kedua, dijual dengan harga wajar. Islam itu mudah. Kalau dijual dengan harga melonjak, enggak wajib. Biarpun dia ada air, biarpun kamu duit miliaran kaya raya, ada orang jualan air di saat tidak ada air, biasanya seliter itu 1.000, dijual seliter 2.000, berarti kan dua kali lipat. Bukan dia macam, oh sorry bang, biarpun saya punya banyak duit, saya tidak akan beli. Kenapa? Tidak wajib bagi saya membeli karena harganya tidak wajar. Dijual dengan harga wajar. Baik, insyaallah setelah ini kalian siapkan untuk sholat. Babus sholat. Halas. Murojaah yang kuatnya ya. Sama murojaah yang kemarin. Karena insyaallah beliau akan tanya setelah ini. Ada pertanyaan, nanti ada seberapa jam pertanyaan. Kalian sekarang kesempatan untuk menghafal semuanya. Hafal. Agak lama sekarang, setengah jam lebih. Kalian bertanya, diskusikan. Ya. Kumpul buat halaqoh dengan yang gede. Untuk menghafal. Awas.